إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الأعزاء Jemaah sekalian, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah yang selalu melimpahkan berbagai karunia dan juga nikmatnya kepada kita semua. Kesempatan menghadiri majelis ilmu ini adalah di antara sekian banyak dari nikmat-nikmat Allah yang sangat besar. Kemudian semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini berkaitan dengan keutamaan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Ini adalah waktu-waktu yang utama. Dan dari kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan untuk kaum muslimin dari waktu ke waktu, Allah pilihkan saat-saat yang utama untuk mereka mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan di antara ibadah-ibadah itu sendiri, masing-masingnya mempunyai keutamaan. Dan sebahagiannya lebih tinggi daripada yang lain. Maka ini adalah waktu-waktu yang harus kita manfaatkan di dalam hidup kita. Karena waktu-waktu yang utama seperti ini, bila tidak kita manfaatkan, kita kehilangan kesempatan yang besar. Waktu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang tidak bisa kita ulang. maka merugilah orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya, terlebih lagi waktu-waktu yang penuh dengan keutamaan. Maka secara umum, untuk mengisi waktu, dan terlebih waktu-waktu yang utama, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Asr, Wal-Asr, Innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dengan kebenaran serta saling berwasiat dengan kesabaran. Supaya terlepas dari kerugian yang disebutkan oleh Allah di dalam surat ini, kita harus menggunakannya dalam 4 hal. Menggunakan waktu dalam 4 hal, yaitu beriman yang sumbernya adalah ilmu, kemudian beramal saleh, yang ketiga berdakwah mengajak kepada kebenaran, yang keempat adalah sabar untuk menjalani. Maka merugilah orang-orang yang tidak mampu untuk memanfaatkan waktunya. Dan sangat disayangkan, justru kebanyakan manusia lalai terhadap waktu yang diberikan oleh Allah. Bahkan sebahagiannya lalai pada waktu-waktu yang utama. Bahkan kelalaian itu sampai pada tingkat bukan karena dia tidak mengerti keutamaannya, tapi memang hatinya lalai. Dia tahu keutamaan waktu itu, tapi dia tidak mampu untuk memanfaatkannya di dalam amalan soleh, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis Ibn Abbas, dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matan maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada 2 kenikmatan yang kebanyakan manusia itu terpedaya di dalamnya. As-sihhatu wal-faragh. Masa sehat dan waktu luang. Waktu luang. Kalau waktu itu adalah waktu sibuk, mungkin masih ada sedikit uzur atau toleransi ketika dia tidak mampu memanfaatkan waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah waktu luang. Al-faral itu adalah waktu luang. Artinya bukan waktu sibuk. Bahkan seorang yang lalai tidak mampu menggunakan waktu luangnya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Minimalnya mubah. Bahkan banyak pula yang menggunakannya dalam hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lebih mengerikan lagi, orang-orang yang justru menggunakan waktu-waktu yang utama di dalam perkara-perkara yang dimurka oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti misalnya, sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu-waktu yang utama. Ya enggak? Yang di sana Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dan mengatakan, siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Siapa yang mohon ampun, aku ampuni. Sekarang kalau kita tanya, ada enggak orang-orang yang di waktu sepertiga malam itu menghabiskan waktunya dalam perkara-perkara yang dimurka oleh Allah? Banyak. Iya kan? Menggunakan waktu sepertiga malam yang terakhir untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergadang malam dalam hal-hal yang dimurka oleh Allah. Nah, maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mampu untuk menggunakan waktu, terlebih lagi waktu-waktu yang utama seperti misalnya 10 hari terakhir atau 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, ini adalah taufik minallah. Membutuhkan taufik minallah. Membutuhkan adanya hidayah yang membukakan hati seorang hamba mampu memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada kebaikan yang bisa ditunaikannya meskipun di waktu-waktu yang penuh dengan keutamaan. Meskipun di waktu-waktu yang penuh dengan keutamaan. Oleh karena itu, sebagaimana yang pernah kita bahas, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jal ketika akan masuk bulan Ramadhan untuk diberi kekuatan bisa menunaikan Ramadhan dengan sebaik-baiknya. Maka demikian pula di waktu-waktu yang lain yang kita tahu bahwa di sana ada keutamaan, kita minta sama Allah Azza wa Jal supaya kita diberi kekuatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, mengisinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bukan karena hidayah dari Allah, maka tidak akan ada kebaikan yang bisa kita capai. Di antara ucapan penduduk surga setelah mereka masuk ke dalam surga Allah, mereka mengucapkan alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami untuk masuk ke dalam surga ini. Dan kami tidak akan pernah bisa mendapatkan hidayah kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kami. Nah, sekarang kita masuk ke dalam inti pembahasan, yaitu keutamaan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. 10 hari dari bulan Dzulhijjah yang dimaksud adalah 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10-nya. Mengenai keutamaan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaannya di dalam beberapa tempat dari Al-Qur'anul Karim. Yang pertama di dalam surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ayat yang pertama dan kedua. Allah berfirman, "Wal fajr wa layalin ashr." Demi waktu fajar, waktu subuh. Ayat yang kedua, "Wa layalin ashr." Ya, dan demi 10 malam atau 10 hari. Datang penafsiran mengenai walayalin asyr dan malam yang 10 dari penafsiran Al-Imam Qatadah rahimahullah, beliau menyatakan qala kunna natahaddatsu annaha asyru al-adha. Dahulu kami pernah berbincang-bincang bahwa malam yang 10 yang disebutkan dalam ayat tadi adalah 10 hari Al-Adha, yaitu maksudnya 10 hari Zulhijjah. Nah, demikian pula datang penafsirannya dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam rahimahullah. Beliau menyatakan bahwa walayalin ashr, yaitu ashru Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 10 hari Zulhijjah. Nah, demikian pula datang penafsirannya dari Masruq. Bahkan beliau menyatakan hiya afdal ayyam sana. Ya, 10 hari Zulhijjah ini adalah seutama-utama hari dalam setahun. Dalam setahun. Baik. Tempat yang kedua disebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-27 dan 28. Allah Ta'ala berfirman, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kumandangkan di tengah-tengah manusia untuk melaksanakan haji. Mereka datang kepadamu baik secara berjalan kaki maupun mengendarai unta. Mereka datang dari setiap penjuru yang jauh agar mereka menyaksikan kemanfaatan-kemanfaatan untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah diketahui, sesuai dengan apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Maka makanlah daripadanya dan berilah makan kepada orang yang tidak mampu, yang fakir. Nah, nah, disebutkan di dalam ayat ini tentang ayyamun ma'lumat, pada hari-hari yang telah diketahui. Apa yang dimaksud dengan ayyam ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui dalam ayat ini? Datang penafsirannya dari al-mufassirin, para ulama ahli tafsir seperti Al-Hasanul Basri rahimahullah. Beliau menyatakan al-ayyamul ma'lumat Ashru Dzulhijjah, hari-hari yang diketahui yang disebutkan di dalam ayat ini adalah 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Demikian pula datang dari Sa'id bin Jubair, beliau menyatakan al-ayyamul ma'lumat ayyamul ashr, hari-hari yang diketahui itu adalah 10 hari dari Dzulhijjah. Demikian pula datang penafsirannya dari Qatadah. Demikian pula dari Atha. Dan juga diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, bahkan keutamaan bulan Dzulhijjah itu, atau 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, sudah ada dari masa lampau sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat kepada surah Al-A'raf ayat 142, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyinggung keutamaan 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah ini di masa Nabi Musa alaihi salam. Di masa Nabi Musa alaihi salam, kata Allah, "Wa wa'adna Musa 30 lailah وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين." Dan kami telah mengambil perjanjian dengan Musa alaihissalam selama 30 malam. Dan kami sempurnakan 30 malam itu dengan 10 hari. Maka sempurnalah waktu yang diberikan oleh Rabb-nya selama 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku pada kaumku dan lakukanlah perbaikan. Dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-A'raf 142. 6. Kata Imam Mujahid rahimahullah mengenai ayat ini, 30 malam itu adalah bulan Dzulqa'dah. Itu adalah bulan Dzulqa'dah. Kemudian Allah sempurnakan dengan 10 malam berikutnya. Inilah 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Ya. Yeah. Nah. Ini menunjukkan apa? Ini sudah ada sejak masa lampau, keutamaan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Taif. Demikian pula 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini sebagai hari-hari penutup bagi bulan-bulan haji. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang telah diketahui. Apa saja bulan haji? Nah, ini pertanyaannya. Siapa yang tahu? Apa saja bulan haji? Ada yang pernah haji belum? Sudah pada haji atau belum? Enggak ada pak hajinya di sini. Apa saja bulan haji? Hah? Syawal. Hah? Kok langsung empat? Dzulqa'dah dan 10 hari awal dari Dzulhijjah. Terakhir itu kapan? Ya 10 Dzulhijjah. Itu sudah hari penyembelihan. Iya. Tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah hari penyempurnaan manasik haji. Iya. Nah, tinggal nanti melempar jumrah pada tanggal 11, 12. Ya, sampai tanggal 13 bagi yang menundanya. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah menyatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Ya, haji itu adalah bulan-bulan yang telah diketahui. Dan bulan terakhir dari bulan haji adalah bulan Dzulhijjah, itu pun 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, diakhiri dengan tanggal 10 dari bulan Dzulhijjah tersebut. Baik. Adapun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan 10 hari dari 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, seperti apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Yang dimaksud yaitu yakni ayyamul asyr. Ya, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wal jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, meskipun jihad di jalan Allah? Maka beliau menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Dan meskipun jihad di jalan Allah, ya, jihad di jalan Allah yang dilakukan di waktu lain tidak lebih utama daripada amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Ya, padahal jihad di jalan Allah itu dzirwatun min sanamil Islam. Ya, termasuk puncak daripada keislaman. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan walal jihadu fi sabilillah. Ya, meskipun jihad di jalan Allah, amal saleh pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah jauh lebih utama. Nah, illa rajulan kharaja binafsihi wa malih lam yarji min dzalika bi syai. Kecuali orang yang berjihad keluar dengan membawa dirinya dan hartanya, namun dia tidak kembali dengan sedikit pun dari apa yang dibawanya. Dia korbankan jiwanya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia gugur. Nah. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah sebagaimana dalam Lataiful Ma'arif pada halaman 365, qala wa qad dalla hadzal hadits ala anna al-amal fi ayyamihi ahabbu ila Allah min al-amal fi ayyamid dunya min ghairi istithna'i shay'in minha wa idza kana ahabba ila Allah fa huwa afdal 'inda. Hadits ini menunjukkan, kata beliau, bahwasanya amalan pada hari-hari yang disebutkan, yaitu hari 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, lebih dicintai oleh Allah daripada amalan pada hari-hari yang lainnya di dunia ini, tanpa pengecualian sedikit pun. Nah, wa idza kana ahabba ila Allah fa huwa afdalu 'inda. Apabila itu lebih dicintai oleh Allah, maka berarti amalan pada hari-hari tersebut adalah yang paling utama di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa idza kana al-'amalu fi ayyamil 'ashr afdalu wa ahabbu ila Allah min al-'amali fi ghairihi min ayyamis sanah kulliha sara al-'amalu fihi wa in kana mafdhulan afdala min al-'amali fi ghairihi wa in kana fadila. Perhatikan ini. Kata beliau, apabila amalan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah dari amalan di hari-hari yang lain sepanjang tahun secara keseluruhan, maka berarti beramal pada waktu itu adalah lebih utama, meskipun amalannya adalah amalan yang kurang utama, dibanding dengan beramal di waktu lain meskipun amalannya adalah amalan yang lebih utama. Paham maksudnya? Ya. Misalnya nih, kalau di waktu lain orang yang berpuasa Senin dan Kamis mempunyai keutamaan, iya toh? Nah, pada tanggal mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, karena waktunya adalah waktu yang sangat dicintai oleh Allah dan amalan padanya sangat dicintai oleh Allah dari waktu-waktu yang lain. Kalau di hari biasa orang puasa orang yang berpuasa pada hari Selasa kurang keutamaannya dibanding orang yang berpuasa pada hari Senin. Iya kan? Tapi kalau seandainya ada orang yang berpuasa di antara 10 hari dari bulan Dzulhijjah itu, dari 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah itu pada hari Selasanya, itu jauh lebih utama dibanding orang yang berpuasa Senin dan Kamis di hari yang lain. Ya. Jadi meskipun di hari yang lain, di selain 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah adalah amalan yang kurang utama, tapi kalau dilakukan di hari-hari 10 awal dari bulan Dzulhijjah, dia menjadi amalan yang sangat utama, bahkan mengalahkan keutamaannya amalan yang utama di hari-hari yang lain. Paham ya? Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Demikian pula misalnya puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka, iya kan? Ini lebih utama daripada puasa Senin Kamis. Kalau di waktu selain 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Namun orang yang berpuasa pada hari Senin atau hari Kamis dari 10 hari awal di bulan Zulhijjah, dia lebih utama daripada orang yang puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka di waktu-waktu yang lain selain 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Makanya kata beliau, ya, pada hari-hari tersebut amalan yang kurang utama menjadi lebih utama daripada amalan di hari-hari lain, meskipun amalan itu lebih utama di waktu itu. Nah, maka sangat merugi sekali bila pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini kita tidak beramal dengan sebanyak-banyaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari yang lain melebihi 10 hari dari bulan, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, sekarang saya bertanya, mana yang lebih utama? Orang yang puasa 10 hari dari bulan Dzulhijjah atau orang yang puasa Ramadan? Hah? Siapa yang menjawab Dzulhijjah? Masya Allah, siapa? Dzulhijjah. Siapa yang sepakat? Ada yang jawab? Hah? Kenapa Ramadan? Loh, tadi hadisnya jelas, tidak ada hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari yang lain dari hari-hari dunia selain dari 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Jadi berarti yang dimaksud oleh hadis ini yang bagaimana? Hah? Nah, jawabannya benar itu. Ya. Jawabannya benar. Hadis ini terkait dengan amalan-amalan sunnah nafilah. Kalau hal-hal yang wajib enggak diragukan lagi, tidak ada yang mengimbangi keutamaan perkara yang wajib. Nah, wala wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Hadis Abi Hurairah dalam riwayat Al-Bukhari. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi apa yang aku wajibkan kepadanya. Berarti kata para ulama, perkara-perkara wajib yang memang diwajibkan oleh Allah itu yang paling sangat dicintai oleh Allah. Yeah. Sehingga kalau mau dibandingkan, apakah puasa 10 hari dari bulan Dzulhijjah, 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah lebih utama dibanding puasa Ramadan? Kita jawab tidak. Kenapa? Karena itu sunnah. Ramadan wajib. Ini ada hadis lain yang Allah mengatakan, tidak ada sesuatu yang digunakan oleh hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai melebihi dari apa yang aku wajibkan. Jadi apa yang diwajibkan oleh Allah itu paling dicintai oleh Allah. Ya. Kalau bukan karena sangat dicintai oleh Allah, pasti tidak akan diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika dia menjadi sebuah yang wajib, ya, itu karena sangat dicintai oleh Allah sampai diwajibkan. Karena sangat dicintai. Maka dari pembahasan inilah kemudian para ulama mengingatkan kesalahan orang-orang yang bersemangat untuk amalan-amalan sunnah nafilah, tetapi mengabaikan atau kurang antusias terhadap perkara-perkara yang wajib. kurang menjaga hal-hal yang wajib. Maka kalau ditanyakan mana yang utama 10 hari dari bulan Dzulhijjah, puasa 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah atau puasa bulan Ramadan, jawabannya pertanyaannya salah. Ya, pertanyaannya salah. Karena ini enggak bisa dibandingkan. Ya. Sebab hal yang wajib tidak bisa dibandingkan dengan yang nafilah. Maka perbandingan-perbandingannya dengan amalan-amalan yang sunnah. Nah, tapi kalau pertanyaannya, sholat yang 5 waktu di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, mana yang lebih utama dengan sholat 5 waktu di selainnya? Hah? Mana yang lebih utama? Ya jelas yang di bulan Dzulhijjah, di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Ini perbandingan antara ini wajib kan gitu ya. Kalau ini wajib ya ini lebih besar nilainya. Orang yang menjaga sholat 5 waktunya pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, ini lebih besar nilainya dibanding orang yang menjaga sholat 5 waktunya di hari-hari yang selainnya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah bagi orang yang mau beramal melebihi dari 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Namun hadis ini lebih kepada masalah amalan-amalan nafilah. Ya, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan mustahabbah mandubah. Ya, yang mana kebanyakan manusia mengabaikannya. Oleh karena itu, barang siapa yang mau mengejar keutamaan-keutamaan pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini, nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah bahwa amalan yang kurang utama pun menjadi lebih utama kalau dilakukan pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah dibandingkan amalan yang utama itu sendiri kalau dilakukan di selain 10 hari dari bulan Dzulhijjah tersebut. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah memasukkan ayyamut tasyrik dari bahagian 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Artinya bahwa ayyamut tasyrik juga mempunyai keutamaan seperti keutamaan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Kata beliau, waqad sabatatil fadilatu li ayyamil ashr bihadha alhadith fatathbutu bidzalikal fadilah li ayyamit tasyrik. Kata beliau bahwa dengan hadis ini keutamaan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah itu menjadi sesuatu yang telah ditetapkan di dalam Islam. Maka demikian pula hal itu juga menunjukkan keutamaan hari-hari tasyrik. Nah, sebab pada tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah tanggal di mana orang-orang haji melaksanakan manasik. Ya. Yeah. Melengkapi manasik setelah Arafah. Ya, yeah. Tanggal 10-nya itu ada menyembelih, mencukur rambut, kemudian juga tawaf yang diistilahkan dengan tawaf al-ifadah. Ya. Yeah. Kemudian nanti masih dilengkapi dengan tanggal 11 dan 12 dengan melempar jumrah. Ya. Yeah. Jadi ayam tasyrik itu adalah bahagian masih dari manasik haji dari tanggal 10-nya. Maka oleh karena itu kata beliau, ayam tasyrik masih mempunyai keutamaan dari 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Nah, kata beliau, fasarat mushtarikah ma'aha fi aslil fadl. Walidzalika ishtarakat ma'aha fi mashru'iyyati at-takbir fi kulli minha. Ya, jadi ayyamut tasyrik itu secara bersama-sama dengan 10 hari dari bulan Dzulhijjah mempunyai dasar keutamaan, karenanya juga disyariatkan takbir pada hari-hari tasyrik. Tanggal berapa saja hari tasyrik? 11, 12, dan 13. Ya, bahkan jumhur ulama membolehkan untuk menyembelih kurban bagi yang selain muhrim pada tanggal 11, 12, dan 13 dari ayyam tasyrik. Jadi menyembelih kurban diperbolehkan juga selain tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11, 12, dan 13. Nah, kemudian kenapa 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini mempunyai keutamaan bahkan lebih dari hari-hari dunia yang lain? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kata beliau, walladhi yadhhar anna as-sabab fi imtiyazi ashri dzulhijjah limakani ijtima' ummahatil ibadah fi wa hiya as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-hajju wa la yata'atta dhalika fi ghairihi. Ya, ini dalam Fathul Bari jilid 2 halaman 460. Kata beliau, yang jelas sebab kenapa 10 Dzulhijjah itu mempunyai keistimewaan, karena ini adalah waktu terkumpulnya induk-induk ibadah, ya, yaitu salat. Di sana ada salatul Id, ya kan? Kemudian siam, yaitu saum Arafah, ya. Kemudian ada sedekah. Apa itu sedekahnya? Hah? Kurban. Ya, kurban. Atau bagi yang haji al-hadi. Ya, dia menyembelih al-hadi. Kemudian ada al-hajj. Ada berapa itu? Salat, puasa, sedekah dan haji. Ya. Dan ini tidak terkumpul pada waktu-waktu yang lain. Hanya terkumpul pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini. Nah, demikian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, kemudian selain 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, ada 10 hari lain yang juga mempunyai keutamaan. Apa itu? Hah? 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Iya kan? Pertanyaannya, mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Ada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, ada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Mana yang lebih utama? 10 hari terakhir di bulan Ramadan sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang muttafaqun alaih, ya. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alaihi al-'ashr shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya laylahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk kepada beliau 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadhan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Ya. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk ibadah. Wa ahya laylahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya. Nah, menunjukkan akan keutamaan 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadhan dalam perkara ibadah. Nah, sekarang mana yang lebih utama? Kenapa? Masya Allah, nah, barakallahu fiik, ahsan. Luar biasa ini. Itu jawaban ahlul ilm, di antaranya Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, demikian pula Imam Ibnu Rajab dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Mereka menggabungnya seperti itu. Untuk malam yang paling utama adalah 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadhan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk menghidupkan malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Kenapa? Karena di antara malam-malam itu ada malam Lailatul Qadar. Itu yang membuatnya lebih utama dan itu tidak ada di waktu yang lain. Ya, malam Lailatul Qadar yang dinyatakan oleh Allah khairun min alfi syahr. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah. Nah, kalau siangnya itu yang lebih baik adalah 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Karena ada amalan-amalan yang telah disebutkan tadi. Ya. Ada salatul Id. Itu siang hari ya. Kemudian ada puasa Arafah juga siang hari. Kemudian ada amalan menyembelih dan yang lainnya, haji dan yang lainnya. Baik. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada orang yang misalnya beramal selama katakan setahun penuh, ya, dia berusaha untuk menjaga amalan-amalannya. Kemudian orang yang menjaga amalan-amalannya selama 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, mana yang lebih utama? Hah? Kenapa? Ya selain itu maksudnya. Masya Allah, ya betul. Kalau selain penuh, setahun penuh berarti termasuk itu ya kan? Kalau selain 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, mana yang lebih utama? Ini cuma 10 hari. Tapi 10 harinya, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, ini sepanjang tahun, selain yang 10 hari itu. Mana yang lebih utama? Hah? Ya, tidak diragukan lagi. Karena keumuman hadis tadi, tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, melebihi daripada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini. Hadisnya jelas. Ya, sehingga kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, meskipun panjang waktunya, kalau dilakukan di waktu-waktu yang lain, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini tetap lebih utama. Amalan soleh padanya tetap lebih utama. Nah, oleh karena itu jangan sempat kita dilalaikan oleh berbagai kesibukan kita untuk tidak memperbanyak amalan-amalan soleh di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini. Nah, bahkan ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Meskipun jihad di jalan Allah wahai Rasulullah, kata Nabi, "Walal jihadu fi sabilillah." bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang berjihad, ya dia mengorbankan jiwanya dan hartanya dia gugur di medan jihad itu. Nah, padahal jihad di jalan Allah itu bagaimana keutamaannya? Datang dalam As-Sahihain dari hadis Abi Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini mengatakan, "Dullani ala amalin ya'dilul jihad." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amal yang bisa mengimbangi jihad. Qala ajidu, aku telah mendapatkannya, kata Nabi. Yaitu hal tastati'u idza kharaja al-mujahid an tadkhula masjidaka fataqum wa la taftur wa tasum wa la tuftir. Yaitu apakah engkau bisa kalau ada orang yang berjihad telah keluar untuk pergi jihad, engkau masuk ke dalam masjidmu, kemudian engkau salat dan engkau tidak pernah berhenti salat. Kemudian engkau dalam keadaan berpuasa dan tidak pernah berbuka. Tentunya sampai dia pulang. Sanggup enggak? Ya. Maka orang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yastati'u dzalik?" Kalau begitu siapa yang mampu hal itu ya Rasulullah? Nah, ini menunjukkan bahwa keutamaan jihad itu luar biasa. Ibaratnya seperti orang yang tidak henti-hentinya untuk sholat di dalam masjid, ya, tidak pernah berhenti untuk sholat di dalam masjid dalam keadaan dia berpuasa dan tidak pernah berbuka. Selama orang itu jihad, dia melakukan hal itu tidak pernah putus, baru bisa mengimbangi. Nah, tapi untuk 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, ketika ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, meskipun jihad di jalan Allah, kata Nabi, "Walal jihad fi sabilillah." Meskipun jihad di jalan Allah. Berarti luar biasa. Ya. Kalau di hari-hari lain orang ingin mengimbangi perjuangan jihad di jalan Allah itu dengan cara demikian. Ya, begitu dia keluar jihad, kamu masuk ke dalam masjid, kata Nabi, salat tanpa henti dan dalam keadaan kamu berpuasa jangan pernah berbuka. Itu kalau di waktu-waktu yang lainnya. Tapi di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, orang yang melakukan amalan saleh apa saja itu bahkan lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau memang orang itu mengorbankan jiwanya dan hartanya gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adapun dari amalan salaf atau para ulama al-mutaqaddimun, di antaranya seperti apa yang dilakukan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah, disebutkan dalam riwayat Ad-Darimi dengan sanad yang hasan, dahulu beliau, "Idza dakhalatil ashr ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yaqdir alaih." Ya, Sa'id bin Jubair rahimahullah kalau sudah masuk 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, beliau bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah sampai hampir-hampir beliau tidak mampu untuk melakukannya. Artinya semaksimal mungkin. Ya, sampai batas kemampuan yang paling akhir. Ini yang dilakukan oleh Sa'id bin Jubair. Dan juga diriwayatkan dari ucapan beliau, kata beliau, "La tudfi'u surujakum, la tudfi'u surujakum layalil ashr." Ya. "La tudfi'u surujakum layalil ashr." Jangan pernah kalian matikan lantera-lantera cahaya kalian pada malam-malam hari 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Pada malam-malam 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Maksudnya ini adalah kata kiasan untuk selalu membaca Al-Qur'anul Karim dan melaksanakan salatul lail. Nah, jadi kalau sudah masuk 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, dahulu para ulama bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah waktu-waktu yang harus kita manfaatkan. Karena kita belum tentu lagi ketemu dengan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah pada tahun yang akan datang. Iya kan? Karena kita tidak tahu usia kita. Ya, saat-saat seperti ini, kalau kita melipat gandakan amalan-amalan kita, ya, keutamaannya jauh lebih baik daripada kita banyak beramal di waktu-waktu yang lain. Walaupun tidak berarti bahwa di waktu-waktu lain kita tidak sungguh-sungguh di dalam beramal. Ya, tapi hari-hari yang seperti ini harus mempunyai kepedulian khusus. Bila perlu libur 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, tidak ada kegiatan. Ya, jangan pergi kerja. Cukup duduk dalam masjid saja. Ya, baca Quran, sholat, disertai dengan puasa. Ya, pulang ke rumah cuma untuk kebutuhan sehari-hari, makan, minum dan lain. Ya, setelah itu balik lagi ke masjid. Bisa enggak kira-kira? Ya, nah itulah sulitnya. Nah, tadi pagi itu saya di Masjid Al-Umar membahas tentang 7 kewajiban seorang muslim. Ya, kata Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dalam mensikapi syariat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, itu ada 7 hal yang harus kita lakukan. Nah, perkara yang ketiganya adalah tekad. Pertama mengilmui, yang kedua mencintai, ya, yang ketiga tekad. Kalau enggak ada tekad, enggak akan pernah bisa. Kita punya tekad enggak? Kalau enggak punya tekad, enggak akan pernah bisa. Ya. Sebab tanpa tekad, kita ini gampang sekali untuk berpaling dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di akhir poin itu diingatkan oleh beliau rahimahullah bahwa betapa banyak orang yang meninggalkan apa yang sudah dia amalkan atau dia tekadkan karena takut dunianya berubah. Khaufan min taghayyuri dunya. Takut karena dunianya 10 hari Ustaz, waduh. Kalau gak ada tekad gak akan bisa ya. Tapi kalau kita tekad, kenapa tidak bisa? Allah tidak mungkin memberikan keutamaan seperti itu kalau seandainya tidak dimampu oleh manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti masalahnya bukan tidak mampu, tapi apa? Tidak mau. Nah, ya, beda antara tidak mampu dengan tidak mau. Kalau orang enggak mampu itu enggak ada sarananya, enggak ada alatnya, enggak ada fasilitasnya, memang tidak diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti orang diperintahkan sholat wajib itu dengan berdiri, tapi kakinya lumpuh, gimana dia mau berdiri? Oh, kakinya saja lumpuh. Iya. Diperintahkan untuk zakat, harta aja enggak punya, gimana mau zakat? Ini ma'dzur, ma'fuun anhu. Dimaafkan orang yang seperti ini. Tapi kalau fasilitasnya ada, sarananya ada, kemampuan diberikan oleh Allah, tapi dia enggak mau melaksanakannya. Berarti bukan enggak mampu, tapi tidak mau. Ya, ini enggak wajib sih. Ya, enggak ada kewajibannya. Tapi ini adalah amalan yang sangat utama. Ya, amalan yang sangat utama. Sehingga kalau ada alasan, wah tapi kan gak wajib Ustaz, ya memang saya gak mewajibkan, saya gak ada yang mewajibkannya. Ya. Tapi masalahnya, Anda mau gak? Ya. Kalau mau maka keutamaannya dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gak mau, Allah yahdi. Ya, semoga Allah memberi hidayah kepada kita semuanya. Nah, Maka ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, membutuhkan tekad. Ya. Selama tekad kita kuat, tidak ada amalan yang berat. Seberat apa amalan itu pasti bisa dilaksanakan selama ada tekad. Makanya disebutkan di dalam peribahasa Arab atau dalam bentuk syair disebutkan innal himama tashuddul quwa wa innal quluba laysat bisawa. Sungguhnya keinginan dan motivasi yang kuat itu tashuddul quwa akan memberikan dorongan kekuatan. Ya. Wa innal quluba laysat bisawa, dan hati manusia tidak sama. Maka kalau hati kita kuat untuk ingin melaksanakannya, akan terlaksana. Kalau tidak, ya tidak. Kalau memang dalam hati tidak ada keinginan, mimpi saja tidak. Mimpi, enggak. Karena memang tidak ada keinginan, gitu. Ya. Nah, maka berupaya yang penting, ya meskipun enggak sampai libur. Ya. Kayaknya libur berat banget. Pada berubah wajahnya tadi, Nabi. Waduh, libur Ustaz. Ya. 10 hari libur, wah panjang urusannya. Gitu ya. Walaupun enggak sampai libur, tapi manfaatkanlah 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini sebagai waktu yang kita gunakan untuk beramal dengan amalan soleh sebanyak-banyaknya. Di tengah-tengah kita bekerja pun kita bisa beramal dengan amalan-amalan soleh. Ya, yeah. Qiraatul Quran, bisa enggak? Bisa insyaallah. Apalagi di tengah-tengah pekerjaan kita sebagiannya ada yang mempunyai waktu-waktu kosong. Ya, bisa sambil membaca Al-Quranul Karim, bisa dengan memperbanyak sholat sunnah, ya disertai juga dengan berpuasa, sehingga amalan-amalan itu menjadi tabungan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jam berapa maghrib ini? 6:15 ya. Kita masuk ke dalam pembahasan amalan-amalan yang disunnahkan pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Di antaranya yang perlu kita perbanyak seperti misalnya amalan pertama adalah as-shalah. Ya. As-shalah. Nah. Apalagi salat ini adalah jalan menuju surga. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tsauban yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, kata Tsauban radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anaika bi kathratis sujud." Ya, "Anaika bi kathratis sujud lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau memperbanyak sujud, dan tidaklah engkau sujud dengan sebuah sujud untuk Allah melainkan Allah mengangkat dengannya satu derajat dan Allah menghapuskan dengannya satu kesalahan. Ini di hari-hari biasa, apalagi di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah salat, ya. Sujud di sini bisa terlaksana dengan salat. Ya, memperbanyak sujud artinya memperbanyak sholat. Nah, sholat-sholat sunnah itu banyak sekali. Tentu sebelum kita menjaga sholat-sholat sunnah tersebut, hal yang harus kita laksanakan sebaik-baiknya adalah sholat-sholat yang wajib, yang lima waktu. Setelah itu banyak sholat-sholat sunnah. Di antaranya sholat sunnah rawatib, ya, yang 10 ataupun 12 rakaat, qobliyah maupun ba'diyah. Iya. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat qabla al-fajr, sebelum salat subuh. Berapa semua? 12. Ya, 12 rakaat. Boleh juga 2 rakaat sebelum zuhur. Jadi 10 rakaat. Baik, ini sunnah rawatib. Ada salat sunnah lain seperti salat duha. Ya, salat ad-duha. Demikian pula salat tahiyatul masjid. Demikian pula salat setiap setelah selesai dari wudu. Ya. Atau kalau memang tidak ada salat sunnah tertentu, seorang bisa melaksanakan salat sunnah mutlaqah yang tidak terkait dengan waktu dan tempat. Namanya salat sunnah mutlaqah. Ya, kecuali di waktu-waktu yang dilarang. Seperti ada 3 waktu yang dilarang. Pertama, habis subuh, ketika terbitnya matahari. Yang kedua, ketika matahari berada di tengah jantung langit. Yang ketiga, ketika matahari tenggelam. Ini tidak boleh melaksanakan sholat sunnah mutlaqah, ya, karena ini adalah waktu-waktu karohah yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disebutkan dalam riwayat lain, dalam riwayat Muslim, dari hadis Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, kata beliau, aku pernah bermalam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku membawakan kepada beliau air wudhunya dan kebutuhannya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, sal, silahkan engkau meminta. Fakultu as'aluka murafakataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku mohon kepadamu, aku bisa menemanimu di dalam surga. Kata Nabi, awa ghaira dhalik, adakah permintaan yang selain itu? Kultu huwada, cuma itu permintaanku. Kata Nabi, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, tolong aku untuk membantu dirimu dengan memperbanyak sujud. Ya, supaya engkau bisa menemaniku di dalam surga, bantu aku dengan memperbanyak sujud. Ya, maka memperbanyak sholat adalah perkara yang sangat diinginkan dari seorang hamba, terlebih di waktu-waktu yang utama seperti 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Nah, yang kedua, as-siyam. Yang kedua adalah berpuasa. Nah, datang dari hadis Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari sebahagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzulhijjah wa yauma asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Ya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 hari Dzulhijjah, kemudian pada hari Asyura. Kapan hari Asyura? Tanggal 10 Muharram. Ya. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dan 3 hari dari setiap bulannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah beliau, kata beliau mengenai shaum ayyamil asyr, puasa 10 hari dari bulan Dzulhijjah, innahu mustahabbun istihbaban syadidan. Sungguhnya puasa dari 10 hari bulan Syawal itu, bulan Dzulhijjah itu, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah itu adalah mustahabbun istihbaban syadidan. Sangat disunnahkan. Ya, sangat disunnahkan. Jadi bisa dikatakan sunnah muakkadah karena harinya adalah hari yang sangat utama. 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah apakah termasuk tanggal 10 Dzulhijjah? Hah? Tidak. Karena haram hukumnya berpuasa pada 2 hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha. Naam. Baik. Dan tentunya puasa di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini mempunyai keutamaan yang besar. Terlebih lagi puasa tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan puasa Arafah. Ya, puasa Arafah. Dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan-keutamaan berpuasa. Puasa itu saja mempunyai keutamaan-keutamaan, terlebih kalau dilakukan pada hari-hari yang juga mempunyai keutamaan, seperti 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Nah, datang dalam hadis Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah zahzahallahu wajhahu 'anil nar bidzalikal yawm 70 kharifan." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka dengan puasa pada hari itu selama atau sejarak 70 tahun. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Demikian pula dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khunduqan kama bainas sama'i wal ard." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah jadikan antara dirinya dengan api neraka sebuah parit besar sejarak antara langit dan bumi. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam hadis yang lain dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin." Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah, Allah menjauhkan darinya neraka jahannam sejarak perjalanan 100 tahun. Dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini sudah dua. Pertama melaksanakan salat, yang kedua berpuasa. Yang ketiga qiraatul Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'anul Karim. Nah. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa membaca Al-Qur'anul Karim mempunyai keutamaan yang besar, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa satu hurufnya seorang akan mendapatkan 10 kebaikan. Kata beliau, "La aqulu alif lam mim harf walakin al alif harfun wal lam harfun wal mim harf." Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi al alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi masing-masingnya dihitung dengan 10 kebaikan. Ya. Bahkan orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Qur'anul Karim, orang yang mahir membaca Al-Qur'anul Karim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersama as-safaratul kiramil abrar, ya, para malaikat-malaikat yang menjadi duta Allah yang mulia dan baik. Ya. Sedangkan orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, lahu ajron, dia mendapatkan dua pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala upayanya untuk bisa membaca Al-Quranul Karim. Nah, maka semua keutamaan yang ada di dalam membaca Al-Quran itu tentunya akan berlipat ganda apabila dibaca pada hari-hari yang mulia seperti 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Nah, dan satu hal yang perlu kita ingat, bahwa jangan sampai ada di antara kita yang belum bisa membaca Al-Quranul Karim. Ya, jangan. Kita sebagai Muslim merasa malu kalau kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan, ya, kata beliau, hassinu aswatakum bil Quran, ya, perindahlah suara kalian dengan membaca Al-Quranul Karim, ya. Atau dalam riwayat lain disebutkan, taghannau bil Quran, bacalah Al-Quran dengan indah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, maka bagi orang yang sudah membaca Al-Quran, perbaiki bacaan Al-Qurannya dengan mempelajari tajwid. Apa hukumnya belajar tajwid? Hukumnya apa mempelajari tajwid? Wajib atau mustahabbah? Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mempelajari tajwid itu sunnah saja, mustahabbah. Mempelajari tajwid sunnah mustahabbah, karena hanya sekedar untuk memperindah bacaan Al-Quran. Misalnya ada orang yang membaca mad yang semestinya 6 harokat, tidak dia baca 6 harokat. Boleh enggak? Ya boleh saja, karena tidak merusak bacaannya. Ya itu yang baik, dia membaca sesuai dengan tajwid. Yang semestinya mad itu panjangnya 6 harokat, ya dibaca 6 harokat. Tapi kalau dia membacanya cuma 2 harokat, boleh enggak? Ya boleh saja. Hukumnya sunnah untuk membaca dengan tajwid. Walaupun sebagian ulama seperti Al-Jazari mengatakan wajib hukumnya. Tapi yang dikuatkan oleh Syekh rahimahullah, hukumnya adalah sunnah mustahabbah. Ya. Dan tentunya sebagai muslim yang baik, kita hendaknya mempelajari at-tajwid sehingga kita bisa membacanya dengan benar dan indah. Nah, dan tajwid itu mendukung kita untuk rajin membaca Al-Quran. Kalau bacaan kita enak, kan kita ingin selalu membaca Al-Quranul Karim. Nah, tapi kalau bacaan kita enggak enak, nah itu muskilah, ya. Muskilah. Sehingga kita sendiri pun malas jadi bacanya, jadi untuk bisa membaca, untuk sering membaca Al-Quranul Karim. Baik. Jadi salat, puasa, demikian pula dengan qiraatul Quran, qiraatul Quran. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, umrah dan haji. Umrah dan haji. Ya, tentunya bagi orang yang mampu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmizi dari hadis Abdullah bin Mas'ud, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyan al-faqra wadh-dhunub, kama yanfil qir khabath al-hadid wadh-dhahab wal-fiddah, wa laysa lil-hajjati al-mabrura thawabun illa al-jannah." Ya. Iringi haji dengan umrah, karena keduanya itu menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Sebagaimana las besi menghilangkan kotoran-kotoran dari besi, emas dan juga perak. Dan tidak ada bagi haji yang mabrur satu pahala pun, melainkan adalah surga. Nah, kata Imam Al-Munawi rahimahullah, tabi'u bainal hajj wal umrah, iringi antara haji dengan umrah, kata beliau, ay iktu bi kullin minhuma aqbal akhar, lakukan masing-masing dari keduanya setelah selesai melaksanakan yang lain. Bihaitu yadhhar al-ihtimamu bihima wa in takhallala bainahuma zamanun qalil, sehingga tampak kepedulian dengan dua amalan ini meskipun diselingi dengan masa yang singkat. Iya. Jadi yang paling baik tentunya adalah dari amalan haji itu adalah haji apa? Tamattu. Apa itu haji tamattu? Seorang datang ke Baitullahil Haram dengan niat pertama dia melaksanakan umrah, ya, umrah. Setelah dia selesai melaksanakan umrah, ya, dia tahallul, kemudian dia berihram dengan haji. Ya, setelah itu ketika datang waktu haji dia berihram dengan haji. Ini namanya haji tamattu. Ya, ini disebut dengan haji tamattu. Karena haji itu ada tiga, haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Ya, haji qiran adalah orang yang niat di dengan hajinya, ya, dia masukkan sekalian umrah. Yaitu haji qiran. Ada haji ifrad, yaitu hanya niat haji tanpa umrah. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim, di antara amalan yang mulia pada 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini adalah melaksanakan umrah dan haji. Ya, bagi siapa yang mampu untuk melaksanakannya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini karena sudah masuk waktu maghrib. Insyaallah kita lanjutkan ba'da salatil maghrib, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.